betapa ini kan namanya cinta. Ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Ketaraan itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Indah pun menyapanya, menyapa dirinya. Hancangkan kepala dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Oh, oh, oh. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh,